Ya Allah, sayangi kami dengan Quran. Jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mujizat Al-Quran. Bantulah kami membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai yang